Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alah ats-tsalitsah. Mas'alah yang ketiga dari bab al-musabaqah. Afwan. Nah, kita sampai pada masalah yang ketiga. Setelah kita bahas masalah yang kedua tentang hukum-hukum terkait dengan al-musabaqah, kita masuk pada masalah berikutnya yang diletakkan di sini. Qalu syurutu akhdhil 'iwadhi fil musabaqah. Syarat. Syarat, jamak dari syarat. Syarat-syarat bolehnya mengambil hadiah dari perlombaan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis perlombaan dan hukumnya, serta bentuk hadiah yang dibolehkan pada satu jenis dari jenis-jenis perlombaan, maka di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang dengan syarat-syarat ini, seorang baru boleh dengannya dia mengambil hadiah tersebut. Yang pertama, al-awwal, ta'yinur rumati fil munadalah. Harus ditetapkan para peserta. Ar-rumah, peserta lomba, panah, pemanah. Fil munadalah, dalam perlombaan memanah. Awil markubin, demikian juga pada hewan tunggangan. Fil musabaqah, dalam berlomba. Nah, di sini beliau menyebutkan syarat yang pertama adalah harus ditentukan peserta lomba. Yakni harus jelas, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disamarkan. Harus disebutkan. Misalnya Zaid melawan Khalid berlomba dalam memanah. Dari Batam misalnya Zaid dan dari Jakarta Khalid, harus ditentukan. Tidak boleh disembunyikan satu orang dari Batam keluar, satu orang dari Jakarta keluar. Akan diadakan lomba, pesertanya belum diketahui, belum ditentukan, tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi harus ditentukan siapa pesertanya. Kenapa ini harus ditentukan? Jawabannya dikarenakan keahlian orang itu berbeda-beda. Keahlian orang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Mungkin di sana ada orang yang ahli dalam memanah. Orang yang pakar, yang senior. Memang dia sudah betul-betul jitu dan terkenal dengan ahli dalam pemanah. Maka tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh. Yang mengadakan lomba mengatakan bahwa satu orang peserta dari Jakarta akan melawan satu orang peserta dari Batam. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak seimbang. Dikhawatirkan ada ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam keahlian. Mungkin dari Jakarta, dia adalah orang yang mahir dalam memanah. Dikenal, orang yang ma'ruf. Sedangkan yang dari Batam, biasa. Pandainya ya level di bawah, jauh dari dia. Tentu jelas menang. Tentu tidak akan terwujud maksud dari perlombaan tersebut. Diadakannya perlombaan tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk melihat siapa yang lebih hebat di antara dua orang yang kemampuannya itu berdekatan. Jika kedua orang, kedua belah pihak yang kemampuannya sudah jauh tidak sama atau tidak berdekatan kemampuannya, maka tidak ada gunanya musabaqah di sini. Pasti yang menang yang lebih ahli. Paham ya? Jadi kenapa harus ditentukan? Dikarenakan karena khawatir akan tidak seimbang antara peserta lomba di situ. Qala wa dzalika birru'yah, hal itu dengan melihat dan menyaksikan, yaitu dengan menyaksikan, menentukan. Jadi harus diketahui. Atsani, syarat yang kedua dari masalah ini, qala ittihadul marakib fil musabaqah, ittihad, kesamaan jenis al marakib dalam kendaraan, fil musabaqah, dalam perlombaan, kesamaan jenis kendaraan dalam perlombaan. Au al qausaini fil munadalah, atau kesamaan jenis busur panah dalam memanah. Wadzalika bin naw, hal itu dengan jenisnya harus sama. Nah, ini syarat yang kedua. Setelah syarat yang pertama, dalam perlombaan itu harus diperjelas siapa pesertanya. Syarat yang kedua, jenis sesuatu yang dilombakan itu harus sama. Kendaraannya harus sama jenisnya. Panahnya juga harus sama jenisnya. Qala fala tasihhu baina arabiyyin wa hajinin. Maka tidak sah antara kuda Arab dengan melawan kuda hajin, yakni yang campuran. Ini jenis kuda Arab dengan jenis kuda hajin yang campuran. Tentunya kuda Arab lebih kuat daripada kuda yang campuran. Wala baina qausi arabiyyatin wa farisiyah. Tidak sah pula jika jenis busur panah yang digunakan satu adalah jenis busur panah Arab dan satu jenisnya Paris. Farisiyah, yakni Persia. Nah, ini tidak boleh dan tidak sah. Dikarenakan apa? Tidak sama jenisnya. Karena tujuan dalam perlombaan, apa yang tadi kita sebutkan, untuk melihat siapa yang lebih ahli. Dengan kemampuan yang sama, atau kemampuan yang berdekatan dengan jenis yang sama, maka di sini diketahui siapa yang lebih ahli. Jika jenisnya berbeda, tentu tidak terjadi tujuan dari lomba tersebut. Jadi tujuan lomba itu diadakan supaya nampak siapa yang lebih ahli. Jika sudah diketahui yang ahli, tidak perlu dilombakan. Tidak perlu dilombakan. Balapan kuda, kuda Arab dengan kuda campuran, sudah jelas kuda Arab pasti menang. Ngapain dilombain? Lomba memanah, orang ini ahli dalam memanah, orang ini baru belajar memanah. Ya, ngapain dilombakan? Pasti dia menang. Sehingga tujuan dari perlombaan itu harus sama. Harus sama pemerannya, pesertanya harus berdekatan kemampuannya, demikian juga jenisnya harus sama. Jika jenisnya berbeda, tentu tidak bisa kita katakan yang ini lebih ahli, karena beda jenisnya. Demikian juga termasuk kendaraan-kendaraan yang lain. Tidak mesti harus hewan tunggangan, misalnya balap dalam mobil untuk berperang misalnya. Harus sama-sama jenis mobil yang sama. Tidak boleh ini mobilnya jenis yang ini, yang lain beda jenisnya. Karena akan terjadi perselisihan di situ. Demikian juga panah dikiaskan di zaman ini mungkin dengan tembakan. Tembakannya juga jika digunakan untuk berlomba harus sama jenisnya. Atsalits, syarat yang berikutnya, tahdidul masafati awil ghayah. Tahdid harus ditentukan. Al masafah, jarak finish, jarak tempuh dan jarak akhir, batas akhir. Wal ghayah, dan sasarannya harus ada finishnya dan harus ada sasarannya. Wadzalika imma bil musyahadah au bidzara. Hal itu bisa dengan menyaksikan, yakni menyaksikan batasnya ini, batasnya pohon ini, batasnya sampai tiang ini. Balap kuda batasnya sampai tiang ini. Disaksikan, oh batasnya ini. Au bidzara atau dengan mengukur. Atau batasnya itu dengan diukur. Nah, intinya di sini beliau sebutkan bahwa syarat yang ketiga harus ada jarak finishnya dan jarak sasaran dalam memanah. Dalam tembakan harus ada jarak sasarannya. Harus ada sasarannya. Sehingga tidak boleh. Jika perlombaan itu tidak ada garis finish. Atau jika lomba memanah dan menembak tidak ada sasarannya. Ini tidak bisa dijadikan sebagai perlombaan. Ar-rabi', syarat yang keempat, syarat yang ketiga jelas. Ayyakuna al-iwadu ma'luman wa mubahan li'annahu malun fi 'aqdin. Hendaklah dalam berlomba atau ayyakuna al-iwad atau hadiah, al-iwad hadiah, taruhan yang ada dalam perlombaan itu ma'luman, harus diketahui dengan jelas, wa mubahan, dan halal. Jadi hadiah dalam perlombaan itu harus jelas, ma'lum, diketahui hadiahnya apa, dan mubah dari hal yang halal. Li'annahu malun fi 'aqdin. Kenapa? Dikarenakan hadiah ini termasuk harta dalam suatu akad. Jadi akad perlombaan. Jadi yang dikeluarkan di situ adalah akad, termasuk akad. Fawajib al-ilmu bihi, sehingga wajib adanya ilmu, adanya pengetahuan tentang hadiah tersebut, tentang harta tersebut. Wa ibahatuhu kasairil 'uqud. Sama halnya dan kebolehannya itu, kebolehan hadiah ini sama halnya dengan akad-akad yang lain. Nah, ini syarat yang keempat. Jadi harus diketahui bentuk hadiahnya dan dari harta yang halal atau dari jenis barang yang halal, bukan dari barang yang haram. Sama seperti akad-akad yang lain. Sama seperti akad-akad yang lain, tidak boleh jika pada perkara yang haram. Al-khamis, yang kelima. Ayyakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqain. ليخرج بذلك من شبه القمار أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة. Hadiah itu dikeluarkan dari pihak ketiga, bukan dari pihak yang berlomba, sehingga dengan itu keluar dari gambaran judi. أما إذا كان, apabila hadiah itu dikeluarkan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya yang berlomba, maka tidak sah perlombaan ini. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa hadiah itu, yang boleh mengeluarkan hadiah adalah pihak ketiga, bukan peserta lomba. Namun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa boleh. Hadiah itu boleh dikeluarkan oleh seluruh pihak, baik pihak ketiga yang tidak ikut lomba atau yang ikut serta dalam perlombaan, maupun kedua-duanya yang berlomba, selama dari jenis yang pertama, selama dari jenis perlombaan yang pertama yang dibolehkan adanya hadiah. Jadi perlombaan itu ada tiga macam perlombaan. Yang pertama, perlombaan yang boleh adanya hadiah, taruhan, imbalan dalam perlombaan ini. Ini jenis yang pertama, yaitu khusus pada kuda dan yang semisalnya, unta, dan memanah. Ini boleh adanya hadiah. Dan hadiah itu mutlak boleh dari pihak ketiga atau pihak yang sedang berlomba, salah satunya atau kedua belah pihak. Kenapa? Karena ini asalnya dikecualikan oleh hadis Rasul alaihissalam. Rasul, inilah yang zahir dari hadis. Inilah yang zahir dari hadis. Rasul mengatakan, la sabaqa, tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali dalam tiga perkara ini. kecuali dalam tiga perkara ini. Dan yang semakna dengan tiga perkara ini untuk menguatkan seseorang dalam berjihad fi sabilillah. Dan walaupun gambarannya seperti judi, tetapi ini perjudian yang dibolehkan dalam syariat. Jadi dikeluarkan satu masalah dalam al-maisir yang dibolehkan adalah masalah ini. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan tidak ada dalil yang melarang. Atau tidak ada dalil yang dan dalil yang mengatakan bahwa hadiah itu atau pendapat yang mengatakan bahwa hadiah itu harus dikeluarkan oleh pihak ketiga, mereka tidak memiliki dalil yang jelas atas hal ini. Sehingga zahir hadis Rasul mutlak. Zahir hadis Rasul mutlak, hadiah itu boleh dikeluarkan oleh seluruh pihak. Oleh seluruh pihak. Setelah kita bahas cukup panjang pada pertemuan yang lalu tentang masalah perjudian. Jadi judi itu adalah perkara yang haram. Apa itu perjudian? Perjudian adalah seseorang yang masuk padanya, dia berada di antara dua keadaan, untung atau rugi. Semua, seluruh yang masuk pada kondisi antara untung dan rugi, itu namanya maisir. Ini namanya judi. BPJS, asuransi, maisir. Itu maisir, judi, antara untung dan rugi. Semua. Jika ada kemungkinan antara untung dan rugi, ini namanya judi. Haram hukumnya. Kecuali satu. Apa itu? Perlombaan jenis yang pertama. Perlombaan dalam kuda, unta, dan memanah. Boleh. Seorang masuk dalam perlombaan, saya taruh. Yang menang, kedua-duanya bertaruh. 100. Saya 100. Kalau kamu menang, ambil semuanya untuk kamu. Kalau saya menang, semuanya saya ambil. Boleh. Karena Rasul mengatakan, tidak ada hadiah imbalan yang boleh diambil dari perlombaan kecuali pada jenis ini. Adapun selain dari itu maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Tapi kita lanjutkan. Nah, bab yang berikutnya. Setelah selesai kita dari bab yang tentang al-musabaqah. Kita masuk pada bab yang ke-18. Qala al-bab al-thamin ashar. Bab yang ke-18. Al-ariyah. Tentang al-ariyah. Pinjaman. Qala al-mas'alatu al-ula ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha. Maknanya dan dalil tentang syariatnya. Al-awwal ma'naha. Al-ariyah itu artinya pinjaman. Ma'naha tentang maknanya. Al-i'aratu maknanya adalah ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i 'ainihi. Al-i'arah maknanya adalah ibahatul intifa', membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat bisyai' dari suatu barang ma'a baqa'i 'ainihi, dengan tetap terjaga wujudnya. Jadi wujud barang yang dimanfaatkan itu masih tetap ada. Ini namanya ariyah. Kita ulangi, apa makna ariyah? Mengambil manfaat dari sesuatu yang wujudnya masih tetap ada. Masih tetap ada. Sehingga al-ariyah itu terjadi atau bisa gambaran al-ariyah itu khusus pada barang-barang yang bisa diambil manfaat dan barangnya tidak rusak dan tidak habis. Seperti kendaraan, hewan, pakaian, rumah, perhiasan, dan yang semisalnya. Yang bisa diambil manfaat tetapi zat barang itu tidak rusak dan tidak habis. Ini namanya ariyah. Ma'a baqa'i 'ainihi, dengan tetap terjaga wujudnya. Nah, di sini ada kesamaan antara ariyah dengan ijarah, namun berbeda. Jadi, sewa itu hampir sama maknanya dengan ariyah. Sewa menyewa itu maknanya hampir sama dengan ariyah. Mengambil manfaat dari sesuatu yang masih tetap terjaga wujudnya. Tetapi, kalau sewa menyewa ijarah, itu bi'iwad, dengan upah, dengan imbalan. Dia mengambil manfaat, dia bayar, dia ngasih imbalan atas sewanya dia ini. Adapun ariyah, maka tidak ada imbalan padanya. Maka tidak ada imbalan padanya. Ini bedanya antara ariyah dengan ijarah. Jadi ariyah itu mengambil manfaat dari suatu barang milik orang lain. Barang orang lain kita ambil manfaatnya, tapi zatnya tidak rusak. Dengan diambil manfaat itu zatnya tidak habis. Secara gratis, cuma-cuma. Ini namanya pinjaman, ariyah. Kalau sewa-menyewa, kita ambil manfaatnya dengan kita memberi ganti upah atas persewaan tersebut. Dan ariyah ini, akad ariyah adalah akad, termasuk akad ihsan, berbuat baik. Akad ihsan lil ghair, berbuat baik kepada orang lain. Sehingga dari sini juga keluar, dari sini juga, dari definisi ini, sesuatu yang jika diambil manfaatnya, maka rusak. Maka ini bukan ariyah. Jadi ariyah itu apa? Sesuatu yang diambil manfaatnya masih tetap ada. Manfaatnya masih tetap ada. Zatnya. Barangnya masih ada. Seorang minjam mobil, minjam pakaian, pinjam rumah. Dia ambil manfaat dari rumah itu. Dia ambil manfaat dari kendaraan yang dia pinjam. Zatnya masih ada. Tidak habis. Sehingga jika sesuatu itu yang diambil manfaatnya rusak dengan dimanfaatkan, maka ini bukan ariyah. Ini namanya hibah, pemberian. Pisang, silahkan ini. Kau manfaatkan. Dia makan. Dimanfaatkan, dimakan. Berarti rusak. Zatnya tidak tetap. Hilang. Berarti namanya pemberian. Ini namanya pemberian, hibah. Jadi beda antara hibah dengan ariyah. Kalau hibah itu dikasih manfaat dan zatnya rusak dengan diambil manfaat. Ada lagi satu jenis yang namanya qard. Jadi kita ada tiga. Yang pertama ariyah. Jadi ini bersangkut dengan bab-bab yang lain. Sebagai murajaah, al-ariyah itu apa? Mengambil manfaat dari sesuatu dengan tetap terjaga zatnya. Barangnya masih tetap ada. Itu namanya ariyah. Al-hibah. Kalau hibah pemberian, itu mengambil manfaat dari sesuatu dan rusak, habis zatnya habis. Dengan dimanfaatkan, maka zatnya habis dan rusak, tidak bisa dipakai lagi. Minuman, makanan, dan seluruh perkara yang jika dimanfaatkan sekali pakai, habis. Ini namanya pemberian. Adapun qard, al-qard adalah al-intifa'u bisyai wa yaruddu badalahu. Mengambil manfaat dari suatu barang, kemudian dia mengembalikan dengan mengganti barang yang lain. Ini qard. Dia pinjaman tapi namanya qard. Dia ambil manfaat dari suatu barang, tetapi barang ini tidak dikembalikan. Barang ini menjadi milik kita, dan dia harus mengganti dengan barang yang lain untuk dikembalikan kepada miliknya. Jadi semua yang bisa diganti, itu namanya qard. Itu namanya qard. Dan keumumannya qard itu terjatuh pada mata uang. Pada mata uang. uang sekian pinjaman itu bukan ariyah, uang ini akan rusak, dimanfaatkan akan rusak, tetapi dia mengganti dengan yang lain, mengganti dengan uang yang lain yang senilai dengan uang tersebut. Ini namanya qard. Dan juga pada barang-barang yang lain, barang-barang yang lain, misalnya kendaraan qard, artinya qard jika dia akadnya qard, maka kendaraan ini sudah menjadi milik dia, dia manfaatkan, nanti dia ganti dengan yang serupa dengan kendaraan ini, bisa diambil manfaatnya untuk dia, dan zatnya masih ada, cuman dia nanti mengganti dengan jenis yang sama, bukan itu yang dia kembalikan. Kalau ariyah, zatnya itu yang dia kembalikan, pinjam mobil, pinjam barang, dipakai selesai, dikembalikan, zat yang dia pinjam itu yang dikembalikan, ini namanya ariyah. Baik, kita lanjutkan definisinya. Qala ibahatul intifa'i bisyai' ma'a baqa'i 'ainihi. Membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat dengan suatu barang dengan tetap ada wujudnya. Zatnya masih tetap ada. Wal 'ariyatu hiya al 'ainul ma'khudhah. Adapun al 'ariyah, maka al 'iyarah tadi, al 'iyarah. Sekarang kita bahas al 'ariyah. Adalah barang pinjaman, al-ainul ma'khudah. Barang pinjaman itu dinamakan al-ariyah. Kalau meminjamkan itu namanya i'arah. Al-ma'khudah lil-intifa' untuk dimanfaatkan. Barang pinjaman untuk yang diambil untuk dimanfaatkan. Itu namanya ariyah. Barangnya itu dinamakan ariyah. Kan yasta'ira insanu min akhar sayyaratahu. Seperti seorang meminjam mobil orang lain. Liusafira untuk pergian safar. Thumma yu'iduha ilaih. Kemudian setelah selesai dia menggunakannya, dia kembalikan mobil itu kepada pemiliknya. Dia telah mengambil manfaat dari mobil itu, kemudian dia kembalikan zat barang tersebut kepada pemiliknya. Tidak dia ganti mobilnya, tidak dia ganti, dan tidak rusak barang yang dia pinjam tersebut. Namanya ariyah. Athani, poin kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil tentang syariatnya. Wa hiya masyru'atun mustahabbah. Al-ariyah, meminjamkan barang kepada orang lain itu hukumnya masyru', dianjurkan dan sunnah. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa yamna'una al-ma'un. Ini termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, riya dalam salatnya. Wa yamna'una al-ma'un, dan enggan menolong orang lain dengan meminjamkan barang yang berguna, yang bermanfaat kepada orang lain. Dianggan untuk meminjamkan barang tersebut. Maka orang yang seperti ini tercela. Ini tentunya tanpa ada maslahat. Tanpa ada maslahat. Dia karena kikir. Karena kikir, dan aslinya bisa dia memberikan pinjaman itu kepada saudaranya. Tidak merugikan dirinya. Dan tidak ada madarat bagi dirinya. Tapi dia tidak mau minjam. Tidak mau meminjamkan kepada saudaranya yang butuh. Maka ini tercela. Ini yang dimaksud seperti itu. Bukan berarti dalam seluruh keadaan orang yang tidak mau meminjamkan barangnya itu tercela, tidak. Karena di sana ada terkadang maslahat itu lebih besar untuk tidak meminjamkan. Maslahat terkadang lebih besar untuk tidak meminjamkan kepada orang yang meminjam. Atau madaratnya lebih besar jika dia pinjamkan kepada orang yang akan meminjam. Misalnya orang yang tidak amanah ingin meminjam barang kita, di sini kita berhak tidak meminjamkan. Kita tidak termasuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Orang ini dikenal orang yang tidak amanah dalam menjaga barang. maka kita tidak mau. Jika kita pinjamkan, rugi kita. Barang kita akan rusak. Ini tidak tercela. Ini tidak tercela. Berbeda halnya jika orang butuh, orang yang dikenal baik, orang yang dikenal amanah, dan dia tidak memudaratkan dia jika dia minjamkan barangnya, itu nganggur. Tidak memudaratkan dia, tapi karena kikirnya dia tidak mau minjamkan, maka ini termasuk dalam ayat ini, tercela. Yang seperti ini tercela. Tapi jika ada masrah untuk tidak minjamkan, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Qala wal muradu ma yasta'irul jiranu min ba'dihim. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesuatu yang biasa dipinjam, oleh al-jiran, tetangga. Satu dengan yang lainnya. Jadi tetangga biasa meminjamkan barang yang seperti ini, satu dengan yang lainnya. Seperti apa? Kal awani, seperti bejana. Bejana-bejana, tempat makan, wal qudur, kuali, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, yang biasa sesama tetangga saling pinjam meminjam. Maka dalam hal ini, dalam ayat ini, Allah mencela orang-orang yang hal yang biasa di antara mereka saling meminjamkan, antara tetangga satu dengan yang lainnya meminjamkan barangnya yang dibutuhkan oleh mereka, maka dia kikir tidak mau meminjamkan. Ini masuk dalam ayat ini. Faqad dhammahumullahu subhanahu liman'ihim al'ariyah, maka Allah telah mencela mereka dikarenakan mereka enggan memberikan pinjaman kepada tetangganya tadi. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, dengan menimbang maslahat dan mafsadah. Jika terdapat maslahat untuk tidak meminjamkan, ada keperluan atau dia sendiri membutuhkan, maka tidak mengapa dia tidak meminjamkan kepada saudaranya. Qala fadalla dzalika ala annaha mustahabbatun mandubun ilaiha. Dari ini menunjukkan bahwa al-'ariyah, meminjamkan itu hukumnya mustahab, sunnah, mandub, dianjurkan kepadanya. Warwa Sufyan, ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis warwa Sufyan bin Umayyah, diriwayatkan dari sahabat Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu, di saat dahulu sebelum beliau masuk Islam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain, bahwa Nabi alaihi wasallam pernah dahulu meminjam baju-baju perang dari beliau di peperangan Hunain. Di masa Sufyan masih belum memeluk agama Islam, maka Nabi meminjam darinya baju-baju perang untuk peperangan Hunain. Ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang meminjam kepada orang kafir, orang yang selain muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan juga dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Thalhah, bahwa Nabi alaihi wasallam dahulu pernah meminjam faras, kuda milik Abu Thalhah. Nama keperbuatan Nabi alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwa syariat pinjam meminjam ini. Dan juga para ulama sepakat tentang syariat al-'ariyah, syariat untuk meminjamkan barang pinjaman kepada orang yang membutuhkannya. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat dalam pinjaman. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna al-mu'iru wal-musta'iru ahlan lit-tabarru'. Hendaknya al-mu'ir, ayyakuna al-mu'iru, yang meminjamkan, pemilik barang, yang meminjamkan, pihak yang meminjamkan barangnya, wal musta'ir, dan pihak yang meminjam, orang yang meminjam barang, sama-sama ahlan, statusnya sebagai orang yang ahli, lit tabarru, dalam bertindak, dalam memberikan barang secara syariat. Ah, maksudnya ahli dalam tabarru, ahli dalam memberi, maksudnya adalah orang yang sah dalam jual belinya. Sehingga keluar dari itu orang yang belum sah dalam jual beli, karena masih kecil atau gila, tidak punya akal, atau orang yang tidak tahu, yang tidak paham, orang yang tidak bisa mengurus hartanya ini bukan ahli dalam bertindak. Jadi siapa orang yang boleh melakukan akad pinjam-minjam adalah orang yang ahli dalam bertindak. Yaitu orang yang sah dalam melakukan akad jual beli. Qala wal ainul mu'aratu mulkan lil ma'ir. Dan syarat yang berikutnya adalah al ainul mu'arah, barang pinjaman tersebut adalah milik pihak yang meminjamkan barangnya. Milik pihak yang meminjamkan, yakni milik dia. Maka dia berhak memberikan pinjaman itu kepada orang lain. Sehingga maksudnya tidak boleh bagi seorang meminjamkan barang kepada orang lain padahal itu bukan barang miliknya. Padahal itu bukan barang miliknya. Ini akan disinggung pada poin yang berikutnya nanti. Pada hukum-hukum terkait al-ariyah. Intinya di sini beliau jelaskan bahwa barang itu harus dimiliki oleh orang yang meminjamkan barangnya. Atau statusnya sebagai orang yang sudah dikasih izin untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain. Ya, itu bukan milik dia. Tetapi dia sudah mendapat izin dari pemiliknya, boleh untuk meminjamkan kepada orang yang membutuhkannya. Misalnya ada orang yang memiliki barang ini, dia pinjamkan kompor kepada tetangganya. Dia mau safar misalnya, dia titip kepada tetangganya, saya pinjamkan, kalau ada yang mau minjam, kasih aja. Kalau ada yang mau minjam kompor itu, pakai aja, suruh pakai aja, manfaatkan, tidak apa. Sehingga boleh bagi orang ini untuk meminjamkan kepada orang lain, karena sudah ada izin. Tetapi asalnya selama tidak ada izin, tidak boleh dia meminjamkan barang itu kepada orang lain. Karena ini merupakan perbuatan yang melampaui batas. Dia bertindak pada sesuatu yang bukan miliknya. Dan tidak mendapat izin atasnya. Atsani yang kedua, an takuna al-ainu al-mu'aratu mubahatan naf'i. Barang pinjaman yang dipinjam itu harus mubah dalam pemanfaatannya. Harus halal dalam pemanfaatannya. Sehingga keluar dari ini, barang yang haram dalam memanfaatkannya. Seperti barang-barang yang digunakan untuk bermaksiat, meminjamkan alat-alat musik, atau yang semisalnya. Meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang akan dimanfaatkan kepada perkara yang haram. Ini tidak boleh. Ini termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Fala tasihhu li'aratu lighina'in wa nahwi. Maka tidak sah. Tidak boleh memberikan pinjaman sesuatu. Memberikan pinjaman sesuatu untuk nyanyian. Untuk nyanyi. Dan yang semisalnya. Namal ghina haram. Nyanyian, musik itu hukumnya haram. Wala tasihhu isti'aratu ina'in min dhahab aw fiddatin lishurbi fih. Dan tidak sah isti'aratu ina', meminjamkan ina', bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dengannya. Nah, ini juga hukumnya haram. Tidak boleh seorang makan dengan menggunakan piring atau gelas bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wakadha sa'iru ma yahrumul intifa'u bihi syar'an. Dan seluruh perkara-perkara yang diharamkan untuk dimanfaatkan secara syariat. Nah, ini jelas bahwa pemanfaatan dari barang pinjaman itu harus pada perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang haram. Karena jika termasuk perkara yang haram dan dia tahu, maka termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Atsalits, yang ketiga, an tabqal 'ainul mu'aratu ba'da al-intifa'i biha. Antabaqal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha. Barang yang dipinjamkan tersebut masih tetap ada, walaupun telah dimanfaatkan. Nah, ini sebagaimana tadi disebutkan definisi al-ariyah. Definisi al-ariyah itu barang yang masih ada, walaupun telah dimanfaatkan. Ini syarat yang ketiga, yakni barang yang dipinjamkan itu tetap ada setelah dimanfaatkan. Fa in kanat min al-ayani allati tustahlaku kat-ta'ami fala tasihhu i'aratuha. Sehingga jika barang yang dipinjamkan itu termasuk barang yang rusak atau habis ketika dimanfaatkan, seperti makanan, maka tidak sah akad i'arah, akad meminjam padanya. Maka tidak sah akad meminjam padanya, karena itu bukan ariyah, karena itu bukan ariyah. Jadi ariyah itu adalah barang yang diambil manfaatnya dan zat barangnya itu masih tetap ada setelah dimanfaatkan. Itulah beberapa syarat dari hukum al-ariyah. Kemudian tentang hukum-hukum terkait dengan al-ariyah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ila huna. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarak ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.